Jagongi segera penting pikir keri yang kowe kelam tak sayang yo otombo kowe bimbang rasa kakean alasan hati tu parkiran macam mundur akaruan ngeki hati tu layang nang tarik ulur sembarangan. Terus naik di utuh aspek plastikal sembuh yang takut lalu engkau tinggalkan janjimu kau yang mendong di tunggu orang utang hatiku kesandung aku cepat kapusang.